Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَمَّا بَعْدُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan sebuah buku kecil yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita masih membicarakan tentang nama-nama, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menyebutkan di awal buku ini, hadza dzikru bayan aqidah ahli sunnah wal jamaah ala madhhab fuqaha al-millah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan al-Saibani wa ma ya'taqidunahu min usuluddin, dan apa-apa yang mereka yakini, yang mereka akidahi di dalam usuluddin, pokok-pokok agama. Wa yadinuna bihi li rabbil alamin, dan beragama dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian beliau menyebutkan innallaha ta'ala wahidun la syarikalah, sampai kemudian disebutkan wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya itu azali. Azali ini sesuatu yang telah lampau, yang tidak ada awalnya. Azali. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan demikian itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terus-menerus atasnya abadiyan, selama-lamanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala azali, demikian juga abadi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya nomor 21. Laisa mundu khalqal haqq istafada ismal khaliq wala bi ihdazil bariyah istafada ismal bari. Sebagian ulama mengkritik lafaz beliau ini. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahi alaih, laisa mundu khalqal haqq, tidaklah sejak menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari nama Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Wala bi'ihdathil bariyah, dan tidak juga setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-bariyah, yakni makhluk. Karena al-bari ya disebutkan nanti yaitu Al-Khaliq. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan, Syekh Shalal Fauzan di Syarah Aqidah Tauhid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan al-bariyah makhluk, Allah mendapatkan faedah, manfaat dari nama Al-Bari, yakni Al-Khaliq. Al-Bari itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Ini tidaklah Allah SWT dengan menciptakan makhluk-makhluknya kemudian Allah mendapatkan manfaat atau faedah dari nama Al-Bari, yaitu Al-Khaliq yang menciptakan. Sebagian para ulama ya mengkritik, sebutkan di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Is, zahiru kalam Asy-Syaikh rahimahullah, yang tampak dari ucapan Asy-Syaikh yaitu Imam Al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, annahu yamna tasalsul hawadis bil madi. Yani beliau menghalangi, ya, atau melarang adanya tasalsul, urut-urutan kejadian-kejadian di telah lewat. Maknanya adalah, yani Allah Subhanahu wa ta'ala dulu belum menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Ya. Sebagaimana disebutkan ihdatsil bariyah. Menjadikan sesuatu makhluk, menjadikan makhluk, ya, dari sesuatu yang sebelumnya belum ada. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat al-Khaliq, zat yang Maha menciptakan. Tetapi itu ada suatu keadaan, ya, zahirnya demikian sungguh oleh Alimah Ibnu Abil Is, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan sesuatu pun. Kemudian Allah baru menciptakan. Ya, demikian. Jadi seakan-akan dimanakan kepada mana demikian. Dan nanti akan dibicarakan permasalahan ini. Sehingga dikatakan zahirnya yakni beliau tidak menerima adanya tasalsul al-hawadis fil madi. Ini berurut-urutan kejadian itu di waktu yang telah lewat. Jadi asalnya yaitu Allah SWT belum menciptakan. Dan Allah SWT sudah mempunyai sifat al-Khaliq. Nama al-Khaliq, ya, yang menciptakan. Allah sudah mempunyai sifat seperti tersebut, yakni Allah menciptakan tapi belum menciptakan. Seakan-akan maknanya seperti itu. Dan ini wala alam, ya, menyelisih sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Fa'alu lima yurid. Allah adalah zat yang Maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berbuat. Tidak kemudian ditentukan awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan, ya, dalam artian ada suatu saat kemudian Allah tidak menciptakan, kemudian menciptakan. Demikian yang dibicarakan para ulama. Sehingga disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is, ya, lebih mudah di sini pahami insyaallah. Beliau menyebutkan di halaman 136, wal qaul bi anna al-hawadits laha awal, dan ucapan yang mengatakan bahwa kejadian itu, sesuatu yang diciptakan itu ada awalnya, yang mengatakan bahwa sesuatu itu ada awalnya, yulzimu minhu ta'til qabla dzalik, melazimkan, mewajibkan bahwa ada ta'til, tidak ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum itu. Yang mengatakan bahwa di situ ada kejadian yang pertama dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini mewajibkan bahwa waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan, kemudian baru menciptakan. Ini demikian dibicarakan dengan masa akidah. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal ghairu fa'il summa sara fa'ilan. Jadi berpendapat bahwa sukunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus-menerus ghairu fa'il, tidak melakukan sesuatu. Summa sara fa'ilan, kemudian menjadi melakukan sesuatu. Demikian. Dan ini hampir mirip dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Tahawi, sehingga Al-Imam Ibn Abil Is beliau memberikan ucapan tadi. Ya. Ini seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal ghairu fa'il, terus-menerus tidak melakukan. Summa sara fa'ilan, kemudian menjadi melakukan sesuatu. Demikian. Kemudian dibicarakan di sini oleh beliau, walinas kaulan fi hadzal alam, dan manusia ada dua pendapat di dalam alam semesta ini. Hal wa makhluk min madatin amla. Sekarang pembicaraan tentang alam semesta ini. Apakah dia itu diciptakan dari sesuatu atau tidak? Langsung ada. Langsung ada langit-langit, demikian juga bumi. Ya. Demikian juga waftalafu fi awali hadzal alam mahu, dan terjadi perselisihan di alam semesta ini, apa yang pertama kali diciptakan atau siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-7, wa alladzi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyam, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. Wa kana arsyu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air. Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Kemudian juga disebutkan di sini hadis yang penting, sunan Imam Bukhari. Demikian juga yang lainnya. Rahmatullahi alaihi. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Imran bin Husain ini beliau mengatakan, qala ahlul Yaman, berkata ahlul Yaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang kepada Nabi untuk belajar agama, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, jinaka linatafaqahu fiddin, kami datang kepada engkau wahai Rasulullah untuk tafaqquh, belajar agama. Walinas alaka an awal hadal amr, dan bertanya kepada engkau tentang pertama dari perkara ini, dari alam semesta ini, apa yang pertama ini yang ada pada benak-benak mereka, kan demikian. Permasalahan ini harus berhati-hati. Oleh karena itu kita berhenti di mana, di situ berhenti dari Al-Quran, demikian hadis Nabi SAW. Kami bertanya kepada engkau tentang awal hadal amr, pertama dari perkara ini, apa? Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, kana Allah walam yakun syai'un qablahu, adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Nabi SAW. Ketika ditanya, apa yang pertama kali? Maka Nabi mengatakan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Aman kita. Ketika di situ ada dalil dari Nabi SAW. Demikian juga ada riwayat walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada riwayat walam yakun syai'un mahu dibicarakan. Tidak ada riwayat seperti ini. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Yani tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz-lafaz seperti ini sangat sangat berbahaya. Jadi kita berhenti ketika di situ ada Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar ini, 'alal ma', di atas arsy, ya. Wa kataba fi dzikr kulla syai', kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam dzikr catatan kulla syai', segala sesuatu. Wa khalaqa samawati wal ardh, dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Riwayat yang lain, tsumma khalaqa samawati wal ardh, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian di dalam permasalahan ini tadi, ya, wa nas fi hadzal hadis ala qaulain. Maka manusia di dalam hadis tadi kita sebutkan, di situ ada dua pendapat. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, demikian juga makhluk-makhluknya ini. Dari hadis tadi kita bacakan. Kana Allahu wa lam yakun syai' qablahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Riwayat yang lain, tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, innal maqsud ikhbaruhu bi anna Allah kana mawjudan wahdahu wa lam yasal kadzalik daiman, summa tada ihdasul jami'il hawadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kana mawjudan, yakni Allah Subhanahu wa taala ada. Wahdah saja. Wa lam yasal kadzalik, terus menerus yang demikian itu, daiman, ya, terus menerus. Summa ibtada'a, kemudian mulailah ihdas jami' hawadis. Mulailah menciptakan segala dari kejadian-kejadian. Jadi bagaimana? Asalnya tidak ada suatu pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang insya Allah ini pendapat yang shawab, pendapat yang benar. Wal qaulu tsani, ya, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abil Is setelah itu, dalil sihhati hadzal qaul tsani, benarnya, ya, dalil tentang benarnya pendapat yang kedua ini. Kemudian belum disebutkan panjang lebar. Kadang kalau kita sebutkan malah menjadi tidak terfokus. Ya, jadi kita cukupkan penjelasan yang tadi yang akan kita sebutkan. Pendapat yang kedua, al-murad, maksudnya dari hadis yang tadi kita sebutkan, ikhbaruhu an mabda'i khalq hadzal alam al-mashhud alladhi khalaqahu Allah fi sittati ayyam tsumma istawa 'ala al-'arsy. Maksudnya adalah Nabi mengkabarkan tentang awal penciptaan alam yang kita saksikan sekarang ini. Ya Allah ciptakan di 6 bulan. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Sudah selesai itu aja. Jadi yang dikabarkan adalah apa? Awal penciptaan makhluk yang kita perhatikan sekarang ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang awal penciptaan makhluk. Awal penciptaan alam semesta. Sudah selesai gitu aja. Ya, demikian. Bukan berarti maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala asalnya adalah ya, wahdah sendirian terus menerus demikian terus sendirian, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Paham? Tetapi apa? Tetapi yang benar ulama adalah bahwa Nabi mengkabarkan tentang awal penciptaan makhluk, ya, yang di alam semesta ini. Sudah itu saja selesai. Mengkabarkan saja. Tidak mengatakan berarti awalnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendirian tidak menciptakan, kemudian baru kemudian ketika Allah berkehendak baru menciptakan. Demikian. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Ya kadang permasalahan seperti ini kadang orang mending tidak usah tahu sekalian kan gitu. Tetapi ya, permasalahannya nanti orang ahli filsafat demikian juga menggunakan akal pikiran dan sebagainya bisa bermain-main. Dan Nabi pun membicarakan permasalahan akidah ini, kita harus mau tidak mau mempelajarinya. Seperti telah lewat umpamanya ini setan membisikkan yang menciptakan ini adalah ini, sebelum ini adalah ini, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ada pemikiran seperti itu. Maka disebutkan juga oleh para ulama di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutaimi ya, walul milal muttafiqun ala anna Allah khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyam. Para pemilik agama, mereka sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi itu di 6 hari. Sebagaimana dalam Al-Qur'an jelas sekali, ya. Barang siapa yang mengingkari maka kafir. Surat Hud ayat ke-7 tadi. Wa khalaqa dzalika min madah kanat mawjudah qabla hadhihi samawati wal ard. Allah menciptakan itu dari madah, dari bahan yang telah ada sebelum adanya langit-langit dan bumi. Jadi langit-langit dan bumi itu saya sudah menutupi ya, mereka sepakat ya, yang memiliki agama bahwa langit-langit dan bumi itu diciptakan di 6 hari. Dan di itu ya diciptakan dari bahan yang telah ada sebelum langit-langit dan bumi. Wa huwa dukhan, yaitu dukhan. Dukhan itu asap. Diciptakan dari itu, dari asap. Bagaimana ulama? Ya kalau dulu kalau belajar dalam ilmu pengetahuan itu asap terus berkumpul menjadi kemudian kumpulan, padat menjadi bumi. Ulama demikian dulu kita pelajari. Tidak ada bukti dan sebagainya. Yang jelas di sini subhanallah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa dia itu diciptakan langit-langit dan bumi dari bahan yang sudah ada, yaitu duhan, asap. Ya, itu ada bukhur, biasa dulu kalau di Yaman itu di masjid itu ada sesuatu yang dibakar keluar asap, bukhur. Bau-bauan itu. Dia mengatakan alladhi huwa bikhor, bukhur. Jadi tentang permasalahan alam semesta ini, ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi SAW mengkabarkan tentang mabda awal penciptaan alam semesta ini. Adapun awal dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu? Awal yang diciptakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa? Tapi tetap tadi sudah kita katakan, yaitu bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala ya terus menerus awalnya tidak menciptakan, kemudian ada suatu saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bukan seperti itu. Yang benar adalah apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan awal dari apa yang diciptakan. Adapun pertama kali yang diciptakan dari makhluk-makhluknya disebutkan dalam Aqidah Wasit ya. Kemudian disyarah oleh Muhammad Khalil Haras rahimahullah taala. Semua di halaman 227. Beliau mengatakan Walihada ikhtalafal ulama fil arsh wal qalam. Oleh karena ini terjadi perselisihan para ulama tentang arsh. Arsh itu makhluk yang paling besar yang Allah SWT bersama yang itu. Ya, tentang arsh wal qalam dan qalam. Qalam artinya pena. Ayyuhuma khuliqa awalan. Siapa di antara keduanya itu yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau memilih bahwa yang pertama itu adalah arsy. Kemudian beliau menyebutkan syair di dalam Nun ya. Demikian juga Syaikhul Islam ya, gurunya berpendapat seperti itu, yang pertama itu adalah al-arsy. Di sini ada beberapa hadis. Di antaranya tadi hadis setelah lewat hadis Ubadah bin Shamit. Demikian juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan wa kana arsyu 'alal ma', dan adalah arsy-nya itu di atas air. Dari sinilah diambil pelajaran bahwa yang pertama adalah arsy. Di situ ada hadis juga. Ya, hadis yang sahih juga. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan hadis bukan dari Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qadarallahu maqadir khalaik, Allah SWT mentakdirkan maqadir, yakni takdir-takdir atau ukuran-ukuran makhluk-makhluk, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasana, sebelum 50 ribu tahun. Perkara gaib ya. Jadi Allah SWT telah ya mentakdirkan apa yang terjadi itu 50 ribu tahun sebelum menciptakan penciptaan langit dan bumi. Wa kana arsyu 'alal ma', dan adalah arsy Allah SWT di atas air. Kemudian juga disebutkan di situ hadis, di antara hadis Ubadah bin Shamit ya. Demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, dan banyak lagi dari para sahabat. Sebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali yang Allah SWT ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Pena kalau kita ya pensil atau bolpen dan sebagainya. Tetapi itu adalah pena. Qala lahu, maka Allah SWT berkata kepada pena ini, kolam ini, uktub, tulislah. Qala, maka berkata pena yang telah diciptakan oleh Allah SWT, wa ma aktub, apa yang kutulis? Qala, maka Allah SWT, beliau yang Allah SWT mengatakan, uktub ma huwa kain, tulislah apa yang di itu terjadi, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Maka kemudian kolam ini menulis, menulis dia. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ada. Demikian juga takdir kita semua. Ya, takdir kita semua sudah ditulis. Kapan terjadinya hari kiamat? Kita lahir kapan, meninggal kapan, rezekinya dan sebagainya ditulis. Sudah ditulis oleh kolam ini. Maka dari ini tadi yang kita sebutkan, terjadi perselisihan para ulama, mana lebih dulu? Yang diciptakan arus ataukah kolam? Kemudian mereka menyebutkan para ulama yang pertama itu adalah yang benar adalah arsy, ya demikian. Lalu bagaimana tadi Nabi menyebutkan pertama kali yang diciptakan itu adalah pena? Jawabannya adalah anal murad, maksudnya anal qalam hadza huwa awal makhluq binisbah lil aqlam ukhra, bahwa pena ini adalah pertama kali yang diciptakan ditinjau dari pena-pena yang lain. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa pena ini ada empat. Pena itu ya pulpen, menurut kita yang kita ketahui pulpen ataupun pensil itu. Itu ada empat jenis. Yang pertama adalah ini. Yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan, untuk apa? Menuliskan apa yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Demikian. Selesai pembahasan kita tentang awal dari apa yang diciptakan. Kemudian ya, setelah disebutkan oleh beliau dari matan ini. Kemudian beliau mengatakan Imam At-Tahawi rahimahullah taala, lahu makna rububiyah wala marbub wa makna khaliq wala makhluq. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makna ar-rububiyah. Ar-rububiyah yakni yang mengatur alam semesta. Dan belum ada yang diatur. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna al-khaliq yang menciptakan, wala makhluk, dan waktu itu belum ada yang diciptakan. Sudah kita bahas ya, bahwa yang tepat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang awal penciptaan. Bukan berarti maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala asalnya adalah sendirian kemudian belum menciptakan sesuatu pun kemudian baru menciptakan. Ya sudah lewat pembahasannya. Dan ar-rububiyah ya, ar-rububiyah mereka para ulama menyebutkan di situ ada beberapa makna Rabb, seperti alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Dan Rabb sendiri ya, ar-Rabb, seperti kita mengatakan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia kebahagiaan, demikian juga di akhirat kebahagiaan. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami dari azab siksa api neraka. Lafaz Rabb ya, seperti Rabbana tadi. Maka di sini sebagian para ulama bahwa lafaz Ar-Rabb di situ ada beberapa makna. Yang pertama adalah Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai atau yang merajai. Demikian juga As-Sahib, yang memiliki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika di situ ada unta yang hilang ya. Kemudian Nabi mengatakan fadharhab, biarkan unta itu, jangan diambil, hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya itu menjumpai untanya. Jadi jangan diambil. Maka di sini makna Rabb bisa diartikan dengan pemilik atau yang menguasai. Kemudian makna yang kedua ya, Rabb juga bisa dimaknakan dengan As-Sayyid al-Muta', pemimpin yang ditaati. Ya, Rabb bisa diartikan adalah pemimpin yang ditaati. Kemudian makna yang ketiga, al-muslih li syai' al-mudabbir lahu, yang memperbaiki dan yang mengatur. Ya, demikian. Sebagaimana kisahnya Saharatu Firaun, tukang sihirnya Firaun, waktu itu mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabbnya alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Ya, ini yang mengatur Musa dan Harun. Ini makna Rabb. Kemudian juga disebutkan bahwa Allah SWT itu adalah Al-Khaliq. Di antara nama Allah SWT Al-Khaliq. Khaliq itu artinya yang menciptakan. Dan Al-Khaliq menciptakan di situ ada beberapa makna. Setelah tadi Rabb ya, sekarang ada juga dibahas tentang masalah Al-Khaliq. Al-Khaliq menciptakan di situ ada beberapa makna. Yang pertama adalah ibda'u syai' min ghairi asl wala misal safik, mengadakan sesuatu yang belum ada asalnya dan belum ada misal sebelumnya. Itu juga dimaknakan Khaliq menciptakan, memang belum ada sama sekali. Sebagaimana khalaqa samawati wal ard, ya, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Sebelumnya belum ada langit dan bumi, kemudian menjadi ada langit dan bumi. Walaupun sebagian mengatakan asal dari asap, kemudian menjadi langit-langit dan bumi. Ya, demikian. Tapi asalnya kan belum ada langit dan bumi. Jadi makna menciptakan ya, itu bisa berarti menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum ada sama sekali. Makna yang kedua, ijadu syai' min syai'. Ya, ala misali sabik wa asl sabik, menjadikan sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya, sebelumnya ada asal. Ya, asalnya sudah ada. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha, menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya zawjaha, istri-istrinya. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari orang tua kita. Ya, dari situ orang tua kita dari Ya ini nenek kita seperti itu. Sebelumnya sudah ada, kemudian menjadi ada bentuk yang lain dari kita semua ini. Kemudian di situ ada makna yang ketiga dari khalq yang menciptakan itu, makna menciptakan yaitu at-taqdir. Ya ini yang dia itu yang membuat ukuran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebagus-bagus yang membuat, yang mengatur. Ya ini ahsanul al-muqaddirin. Ya, demikian. Al-muqaddirin. Ya, yang dia itu mengukur bagaimana kemudian matahari dia berjalan, demikian juga bulan bagaimana dia berjalan. Ya, awalnya kecil menjadi kemudian terus sampai menjadi bulan purnama, kemudian menjadi kecil lagi. Ini demikian. Kemudian berikutnya disebutkan oleh beliau, Imam Thahawi boleh menyebutkan, wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muhyil mauta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-mauta, mayit-mayit. Ya, kita nanti semua akan mati. Demikian juga kita perhatikan orang-orang sebelum kita mati di alam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan mayit-mayit yang sudah mati itu. Ba'da ma ahya, setelah Allah hidupkan. Istahaqqa hadzal ism, maka Allah berhak untuk mendapatkan nama ini, yaitu al-muhyi, yang menghidupkan. Qabla ihya'ihim, sebelum Allah menghidupkan makhluk-makhluk. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Demikian juga Allah SWT berhak mendapatkan nama al-khaliq sebelum menciptakan mereka. Ya, seperti pembicaraan yang telah lewat juga. Kemudian beliau mengatakan qauluhu dzalika bi'annahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu itu adalah qadir, mampu. Allah Subhanahu wa taala adalah mampu pada segala sesuatu. Allah Maha mampu untuk berbuat. Ini makna yang mudah, ya. Mudah kita pahami makna ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihil faqir, dan segala sesuatu ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu fakir, butuh. Kita semua adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga alam semesta, demikian juga hewan-hewan, demikian juga tumbuhan, demikian juga jin, demikian juga yang lain, itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sungguhnya kalian itu adalah fakir, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah Zat yang Maha Ghani, yang Maha Kaya dan Maha Mulia. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, wa kullu amrin alaihi yasir, dan segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudah, yasir. La yahtaji ila syai', Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ada pembicaraan ya yang cukup banyak tentang lafaz bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ala kulli syai'in qadir. Wa Allahu ala kulli syai'in qadir, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah mampu. Bagi kita adalah mudah kita memahami. Jadi Allah Maha mampu untuk membuat segala sesuatu. Tapi di situ, karena kita sekarang lagi berbicara tentang masalah akidah, ya, tentang masalah yakni keyakinan. Kadang-kadang kalau kita bicarakan ini malah orang menjadi bingung istilahnya. Tapi perlu kita sebutkan, karena di situ ada firqah, kelompok-kelompok yang berbahaya. Kalau kita tidak mendapatkan penjelasan dari para ulama, dari buku-buku yang jelas, dari hadis-hadis Nabi, demikian juga ayat Al-Quran, menjadi bingung. Maka di sini disebutkan, sebagaimana ayat tadi, wa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah Maha mampu. Faqalu, maka berkata di situ orang-orang Mu'tazilah. Ya, mereka ingin mengatakan apa? Mereka ingin mengatakan bahwa makhluk itu menciptakan perbuatannya. Allah tidak menciptakannya. Paham? Ini berkaitan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sering kita sebutkan bahwa di situ ada dua kelompok, tentang masalah takdir Allah SWT, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu dari kalimat Jabar, yakni mereka seakan-akan dipaksa mengambil dalil dari Al-Quran menurut mereka. Ini maknanya adalah apa? Kita tidak perlu berusaha karena Allah sudah takdirkan. Itu Jabariyah. Ya. Ini kita seperti apa? Seperti nafas yang kita keluarkan nafas itu. Kamu bekerja tidak bekerja sudah takdirkan rezekimu demikian. Jadi tidak perlu bekerja. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah lain lagi. Qadariyah ini menolak takdir. Kalau kamu ingin kaya ya bekerja, pengen pandai belajar. Sehingga ketika ada orang sudah bekerja siang malam ternyata tidak mendapatkan hasil sama sekali, menjadi apa? Putus asa, mungkin bunuh diri dan sebagainya. Tidak percaya terhadap takdir. Ya, karena mereka menolak takdir. Padahal yang benar bagaimana? Kita bekerja dan kita yakini bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diwajibkan untuk berusaha. Dan demikian. Permasalahan ini ya, maka orang-orang yang mempunyai pemahaman qadariyah, kalau ingin kaya ya harus bekerja. Kita menciptakan perbuatan kita sendiri. Allah tidak ada di sini. Maka memaknakan laisa, yakni wa Allah ala kulli syai'in qadir, mereka memaknakan bagaimana? Innahu qadir ala kulli ma huwa maqdur lahu. Allah itu maha mampu terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan terjadi. Jadi Allah itu hanya mampu kepada sesuatu yang Allah SWT ciptakan sekarang ini. Ya, demikian. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa hamba itu adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Maka di sini semua oleh para ulama, kalau dimaknakan seperti itu, anhu qadir ala kulli ma huwa maqdur lahu, maka seperti tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya dalam permasalahan ini. Jadi mereka ya, khulasatul kalam, mereka itu kesimpulannya adalah ingin mengatakan anal ibad yaqdiruna ala ma la yaqdir alaihi rabb azza wa jalla. Hamba itu mampu terhadap sesuatu yang Allah tidak mampu. Ya, demikian pendapat mereka. Jadi kalau seorang mau menjadi orang yang kaya, ya sudah bekerja. Dia sendiri bergerak ya menuju kendaraan yang kemudian pergi. Tidak ada di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang kita kerjakan ini. Nah, demikian pendapat mereka seperti itu. Kesimpulan mereka ingin membawa kepada mana seperti itu? Bahwa subhanahu la yahdi dhalan wa la yudhillu mutadian. Allah tidak memberikan petunjuk orang yang sesat dan tidak menyesatkan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang sesat dan orang dia itu mendapatkan petunjuk itu hamba sendiri yang melakukannya. Ini pendapat mereka. Jadi makna ayat tadi, wallah ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu itu maha mampu, yakni Allah maha mampu sesuatu yang ada sekarang ini. Demikian. Ini seperti itu ya. Apa maknanya? Tidak ada faedahnya. Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang sekarang diciptakan. Itu saja. Yang selainnya tidak bisa. Nah, seperti ini apa? Adalah pendapat yang salah ya, pendapat yang salah. Wa amma ahli sunnah, kemudian beliau mengatakan adapun ahli sunnah, Imam Ibnu Abil Is di halaman 144 beliau mengatakan adapun ahli sunnah, fa indahum, maka mereka berpendapat Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu mampu. Sudah selesai, Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Bukan maknanya Allah mampu menciptakan sesuatu yang ada sekarang ini saja, bukan. Ya, wa kullu mumkin fa huwa mundarijun fi hadza, segala sesuatu yang mungkin terjadi, maka ini adalah apa? Di bawah ucapan tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian. Jadi sudah mana yang mudah? Allah adalah mampu melakukan segala sesuatu, ya ini sudah Allah mampu melakukan segala sesuatu. Bukan maknanya Allah mampu untuk melakukan sesuatu yang sekarang ini ada, bukan. Bukan itu saja. Allah mampu untuk kemudian menciptakan segala sesuatu. Seperti sebagai yang mudah kita untuk memahaminya, Allah menyebutkan walau syi'na la'atayna kullana nafsi hudaha. Kalau kami kehendaki, kami akan datangkan setiap jiwa itu mendapatkan hidayah. Allah mampu untuk kemudian memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Tapi apa? Tapi Allah berkehendak memberikan hidayah kepada ini, kemudian yang ini tidak. Kan demikian. Demikian juga walau syara bukanlah jalan nasa umat wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan umat semua ini dalam keadaan apa? Umat yang satu. Allah mampu. Ya, demikian. Tapi Allah menghendaki yang ini mendapat hidayah, Yang ini tidak mendapatkan hidayah. Bukan berarti Allah hanya mampu untuk menciptakan sesuatu yang sudah ada sekarang ini, tidak. Ya, tapi maknanya adalah Allah mampu untuk membuat segala sesuatu. Ya, ini demikian. Kemudian mereka menyebutkan juga yang perlu dibicarakan, wa amal muhal lidzatihi, adapun sesuatu yang memang mustahil secara zatnya, itu memang mustahil untuk kemudian ada. Maka seperti ini, ya. Fa hadza la haqiqah lahu. Maka ini tidak ada hakikatnya. Bukan berarti kalau kemudian sebagai contoh dimisalkan, apakah mampu Allah SWT menciptakan tandingan? Paham? Paham gak? Ada pertanyaan seperti ini. Apakah mampu Allah untuk menciptakan semisal Allah juga? Paham? Hal seperti ini kan sesuatu yang mustahil. Paham? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kemudian dijawab, ya ini Allah tidak mampu, pemanya. Apakah berarti menunjukkan Allah itu tidak mempunyai apa nama maha mampu untuk melakukan segala sesuatu? Apakah seperti itu? Kan tidak. Karena ini adalah sesuatu apa? Sesuatu yang memang dia itu mustahil secara hakikat. Paham? Seperti sesuatu yang ada di depan kita ini. Ya, sebutkan di sini. Mislu kaunu syai' al-wahid al-mawjudan ma'duban fi hali wahidah. Sesuatu yang satu, yang ada sekarang ini. Ya, yang sekarang ini ada nih, pokoknya buku ini. Kemudian dikatakan dia tidak ada juga di waktu yang sama. Kemudian pokoknya buku ini ada depan kita. Kemudian dikatakan bahwa dia itu tidak ada di waktu sekarang ini, kan tidak mungkin, karena dia sekarang ada. Kemudian dikatakan bahwa dia ini di waktu sekarang ini juga dikatakan dia tidak ada, kan tidak mungkin. Kecuali kalau sekarang ada, kemudian menjadi tidak ada di sini, mama. Nah, itu mungkin. Tapi kalau di waktu bersamaan, kemudian dikatakan bahwa buku ini ada dan juga dikatakan tidak ada, itu sesuatu yang mustahil secara hakikat. Paham? Apakah berarti juga, ya? Allah subhanahu wa ta'ala apakah mampu menciptakan seperti Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, seperti ini sesuatu yang mustahil secara apa? Secara hakikatnya kan gitu. Demikian. Apakah berarti dikatakan Allah itu tidak mampu mencipta segala sesuatu? Ya tidak juga. Karena apa? Karena yang mustahil itu sebenarnya ada dua. Ya, sesuatu yang mustahil yang jelas tadi kita pahami yang pertama tadi, yaitu mustahil yang dia itu apa? Hakikat. Hakikatnya memang mustahil. Ya, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan, ya, sesuatu seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, kan sesuatu yang mustahil. Demikian juga kita katakan buku ini di depan kita sekarang ini, kemudian dikatakan dia juga tidak ada juga, enggak mungkin. Demikian. Oleh karena itu mereka menyebutkan bahwa al-muhal, sesuatu yang mustahil, itu ada dua. Ya. Dan harus pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kecuali yang dia itu mustahil apa tadi? Hakikatan tadi. Li dzatihi. Ya, zatnya itu memang sesuatu yang mustahil. Tadi kita contohkan itu. Sehingga disebut di sini sesuatu yang mustahil itu ada dua. Atau sesuatu yang mumtani, yang tidak mungkin terjadi itu ada dua. Yang tidak terjadi itu ada dua. Yang pertama, muhalan li dzatihi. Mustahil yang memang zatnya itu mustahil yang tadi kita sebutkan. Wal manfi alladhi la yaqbal subut, sesuatu yang tidak ada yang tidak menerima adanya. Yang tadi kita sudah contohkan. Paham ya? Sangat masuk akal. Ya, maka seperti itu mustahil yang memang secara zatnya tidak mungkin terjadi. Fa hadza nau', jenis ini la yadkhul fi maqdurillah, tidak masuk di dalam maqdurillah, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diukur ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yaqbal wujud aslan, karena tidak menerima adanya secara asal. Sebagaimana tadi kita contohkan. Ya, demikian. Seperti tadi. Apakah mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu seperti Allah SWT? Ya. Kalau tidak bisa, berarti Allah tidak mampu. Tidak seperti itu, karena itu adalah mustahil. Memang apa? Zatnya mustahil. Itu jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk di dalam ya nau' ini. Tidak masuk dalam takdir Allah SWT hal seperti ini. Karena wujudnya sendiri tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua adalah muhal li ghairihi. Suatu yang mustahil dari selainnya. Kalau tadi dari zatnya, kalau ini dari selainnya, dari selain zatnya. Zatnya itu memang tidak ada tadi. Kalau ini memang mustahil li ghairihi untuk selainnya. Wal amru ma'dum alladhi yaqbal wujud. Yaitu apa? Mustahil dari perkara yang tidak ada tetapi mungkin untuk ada. Ya, sesuatu yang tidak ada tetapi mungkin untuk ada, ada. Lakinnahu imtana wujudu fi ta'alluqi ilmillah bi baqaihi fil adam. Akan tetapi memang tidak ada wujudnya itu karena berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam tetapnya bahwa itu tidak ada. Seperti apa? Seperti orang kafir nanti di hari akhirat itu dia ingin kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kalau mereka kembali itu nanti akan apa? Akan kafir lagi. Sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau ruddu la'adu limanhu anhu." Kalau mereka dikembalikan ke dunia lagi orang-orang kafir ini, la'adu limanhu anhu, mereka akan kembali lagi terhadap apa yang dulu dilarang. Ini kan sesuatu yang memang mustahil untuk kemudian kembali lagi orang kafir ke dunia. Setelah di hari kiamat mereka mendapat siksaan, ya, mereka mengatakan akan kembali ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir lagi. Ini kan sesuatu memang tidak ada. Ya, ini Islam ya orang kafir ini tadi yang sudah masuk ke dalam neraka itu, ya, itu kan tidak mungkin lagi. Ya, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat seperti itu. Bisa berbuat untuk kemudian dia itu apa? Menjadi muslim, tetapi apa? Allah sudah mengetahui kalau mereka itu nanti dikembalikan, mereka tidak akan mau beriman. Demikian. Ini mustahil li ghairihi. Ini demikian. Kemudian ya, setelah pembahasan sesuatu yang mustahil ya, dan itu ada dua jenis tadi. Kemudian mereka juga menyebutkan tentang Allah qadir ala kulli ma huwa maqdur lah. Atau tadi lafaz Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah mampu. Maka mereka menyebutkan ada dua perkara. Yang pertama, Allah qadir ala kulli mumkin, yakni Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Itu yang mana kita tadi maknai. Yang kedua adalah Allah qadir ala kulli ma huwa maqdur lahu. Ini Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu yang dia itu memang sudah ditakdirkan. La yaqdir ala ma huwa laisa bi maqdur lahu. Tapi Allah tidak mampu untuk sesuatu yang tidak ditakdirkan padanya. Inilah yang menjadi pendapat tadi. Orang-orang mengatakan bahwa mereka lah yang menciptakan amalannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan amalan kita. Ya. Wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Demikian dalam Al-Qur'an disebutkan. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Allah menciptakan apa yang kita lakukan dan kita wajib untuk kemudian berusaha. Kemudian setelah disebutkan yang demikian itu bahwa Allah SWT adalah Zat ya, yang maha mampu untuk berbuat segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, segala sesuatu itu adalah butuh kepada Allah SWT. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan segala sesuatu itu semuanya adalah mudah bagi Allah SWT. La yahtaji ila syai', Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Sekarang akan dibahas ayat yang mulia ini. Sebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitsli syai', wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitsli syai', wa huwas samiul basir. Ini adalah kaidah yang penting. Bahwa Allah SWT tidak seperti makhluknya. Allah sama sekali tidaklah seperti makhluknya. Tetapi Allah SWT as-sami. Allah adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jangan kemudian setelah kita mengatakan, yani kita mengambil ayat depan saja. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah SWT. Berarti kemudian kita tidak meyakini bahwa Allah itu adalah maha mendengar, maha melihat. Demikian juga maha hidup. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa Allah tidak seperti makhluknya. Makhluknya itu bisa melihat, bisa melihat, demikian juga bisa mendengar. Berarti kalau kita mengatakan Allah adalah melihat, demikian juga mendengar, berarti memisalkan tidak seperti itu. Jadi mana laisa kamitsli syai', yakni kita meniadakan ada sesuatu yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu kita harus apa meyakini wa huwa samiul basir. Allah itu adalah Zat yang maha mendengar demikian juga maha melihat. Demikian juga di situ ada surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Walahul masalul a'la. Untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah permisalan yang tinggi. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala itu permisalan yang tinggi. Seperti kita umpamanya melihat, maka Allah adalah lebih tinggi. Ya, permisalan lebih tinggi. Zat yang Dia itu Maha melihat, demikian juga Maha mendengar. Kemudian mereka menyebutkan tentang i'rab ya di dalam ilmu nahwu, ya pembicaraan laisa kamitsli syai'. Bagaimana ini? Karena laisa kamitsli syai', ka itu kan artinya seperti, misal itu juga artinya seperti. Lalu bagaimana sekarang? Sehingga mereka mengatakan bahwa i'rab qawlihi kamitslihi, di situ ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kafnya itu adalah silah. Silah. Ini penyambung, zidat li ta'kid, ditambahkan untuk menguatkan. Dan ini adalah lebih tepat. Ya. Jadi kafnya ini adalah sebagai penguat. Ya, laisa kamitslihi berarti itu kafnya untuk menguatkan. Tidak ada benar-benar sesuatu yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Ada yang berpendapat kaf di sini artinya adalah apa? Misal, semisal. Yani laisa kahuwa syai'un. Tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Ada berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah untuk mubalaghah, untuk menguatkan, ya untuk melebih-lebihkan kafnya itu. Tidak ada ya benar-benar sesuatu yang Dia itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian mereka menyebutkan tentang lafaz ini. Kita membaca sirat.